Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alihi wa alihi wa sallam wa sarar umuri muhdasatuhah fa'inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan ayat yang ke-137. Setelah kita baca ayat yang ke-136 yang menjelaskan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan pengampunan dari Rabbnya dan di akhirat akan mendapatkan balasan surga. Dan surga adalah sebaik-baik balasan yang diperuntukkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang muhsinun. Ayat yang berikutnya, qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kaana 'aqibatul mukadzdzibiin. Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah, artinya jalan-jalan dalam kekufuran, maka berjalanlah di permukaan bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat atau akhir kesudahan yang didapatkan oleh orang-orang yang mendustakan para rasul. Di sini Allah Azza wa Jal mengingatkan kepada segenap kaum muslimin bahwasanya telah berlalu perilaku umat sebelum kita, bagaimana mereka dalam kekufuran dan penentangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, sehingga penentangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya itu menjadi sebab kebinasaan mereka. Maka Allah ingatkan, perhatikan, renungkan, ambil pelajaran dari akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang mendustakan para rasul. Berkata As-Suyuti rahimahullah, wa nazala fi hazimati Uhudin, qad khalat ay madat min qablikum sunanun taraiku fil kufar bi imhalihim summa ahdihim fasiru ayyuhal mu'minun fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin ay ar-rusula ay akhiru amrihim minal halak falatahzanu ligolabatihim fa'ana umahiluhum liwaktihim. Ayat ini turun terkait dengan kekalahan yang dialami oleh pasukan kaum muslimun dalam perang Uhud. Maka Allah ingatkan, tunggu, sungguh, qad khalat, sungguh telah berlalu, madat min qablikum, dari sebelum kalian, sunnah-sunnah, Artinya jalan-jalan, kisah-kisah terkait dengan orang-orang kafir, bagaimana mereka mendapatkan penangguhan hukuman, kemudian setelah itu Allah azab mereka. Fasiru, maka berjalanlah wahai segenap kaum mukminun di permukaan bumi. Fangduru, dan lihatlah oleh kalian bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Maksudnya bahwasanya akhir kesudahan mereka adalah mendapatkan al-halak, yaitu kebinasaan. Fala tahzanu li ghalabatihim, maka kalian jangan bersedih wahai kaum muslimun karena kemenangan yang mereka dapatkan pada satu saat. Fa'ana umahiluhum liwaktihim, karena aku menangguhkan azab bagi mereka pada saatnya. Ayat ini sebagai hiburan juga bagi segenap kaum muslimun setelah mereka mendapatkan kekalahan dalam perang Uhud. Artinya, kalau orang-orang kafir mendapatkan kemenangan, maka sungguh yang semisal itu telah berlalu juga. Artinya pernah terjadi juga pada umat-umat sebelum kalian. Bagaimana orang-orang kufar ditangguhkan kehancuran mereka oleh Allah pada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian setelah itu pasti mereka juga akan mendapatkan balasan dari Allah. Maka jalani kehidupan ini dan perhatikan bagaimana akibat yang didapatkan oleh kaum yang mendustakan para rasul. Bahwasanya akhir kesudahan mereka pasti mendapatkan kebinasaan. Sehingga ketika kalian mendapatkan kekalahan dalam kesempatan ini, dalam perang Uhud, maka jangan kalian bersedih karena kemenangan mereka, kemenangan yang digapai oleh kaum musyrikun, karena Allah tangguhkan kebinasaan mereka untuk kemudian mereka akan merasakannya pada saatnya. Ayat-ayat yang mulia ini dan juga nanti ayat-ayat yang setelahnya dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah menceritakan tentang kisah perang Uhud, di mana Allah hendak menghibur hamba-hambanya yang beriman, dihibur dan dihabarkan pada mereka bahwasanya telah berlalu generasi yang banyak, umat yang banyak, mereka juga mendapatkan ujian, di mana orang-orang yang beriman di masa lalu juga diuji, mengalami kekalahan yang semisal ketika berperang melawan orang-orang kafir. Maka kemenangan dan kekalahan itu adalah sesuatu yang dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang-orang kafir menang, kadang orang-orang mukmin mendapatkan kekalahan. Kemudian di waktu yang lainnya kaum mukminun mendapatkan kemenangan. Orang-orang kufar mendapatkan kekalahan. Karena memang dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian Allah jadikan akhir kesudahan yang baik bagi hamba-hambanya yang bertakwa, kemenangan pada saatnya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Adapun akhir kesudahan yang didapatkan oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan hinakan mereka dengan adab dan siksa dari Allah Azza wa Jal. Maka Allah nyatakan dalam ayat ini, fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di permukaan bumi dengan jiwa raga kalian, berjalanlah dengan jasad dan hati-hati kalian. Kemudian renungi oleh kalian bagaimana akhir kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Karena kalau kalian perhatikan akhir kesudahan umat-umat terdahulu yang mereka mendustakan para rasul, maka kalian tidak akan dapati mereka kecuali mereka diazab oleh Allah dengan beragam hukuman dan azab di dunia. Kekalahan, mungkin bencana, musibah, dan lain sebagainya. Hancurnya negeri-negeri mereka. Maka telah jelas bagaimana kehancuran mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayatnya yang mulia, juga yang telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadisnya yang sahihah, bagaimana kehancuran yang didapatkan oleh kaum yang mendustakan para rasul, menentang Allah azza wajal, sehingga akhir kesudahan mereka adalah hilangnya, sirnanya kejayaan mereka, hancurnya kekuasaan mereka, dan pupus apa yang mereka banggakan dalam kehidupan dunianya. Akhirnya mereka menjadi umat yang merugi. Maka hikmah Allah Azza wa Jal menuntut adanya ujian, imtihan bagi hamba-hambanya untuk menguji mereka agar jelas mana yang dusta dan mana yang jujur keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka dijelaskan dalam ayat yang berikutnya, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Maka ini, yaitu Al-Quran, adalah sebagai penjelas bagi manusia, sebagai petunjuk, dan sebagai mau'idah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh As-Suyuti rahimahullah, hadzal Qur'anu bayanul linnas kullihim wa huda minad dalali wa mau'idatul lil muttaqina minhum. Al-Qur'an ini adalah sebagai penjelas bagi manusia semuanya. Wa huda minad dalali, dan sebagai petunjuk dari kesesatan, dan sebagai mau'idah, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa di antara manusia. Maka Al-Quran dikatakan oleh Allah sebagai bayanul linnas, dilalah dhahirah, sebagai dalil yang jelas, hujah yang jelas, yang menjelaskan kepada manusia kebenaran dari kebatilan, menjelaskan kepada mereka ahlus sa'adah, orang yang berbahagia itu bagaimana ciri-cirinya, dan demikian juga menjelaskan orang-orang yang celaka, ahlus saqawah itu bagaimana, dijelaskan oleh Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada surga secara rinci. Sebaliknya dijelaskan pula jalan-jalan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada adzabun nar, juga dijelaskan secara rinci. disifati dalam ayat yang lain tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba dalam kemaslahatan duniawiyah mereka maupun kemaslahatan ukhrawiyah mereka, semuanya ada dalam Al-Quran. Dan penjelasan dalam Al-Quran ada yang sifatnya rinci dan detail. Artinya dijelaskan dalam Al-Quran suatu permasalahan secara rinci, secara detail. Tentang misalnya siapa mahram kita, dijelaskan secara rinci. Kemudian hukum waris, dijelaskan secara rinci. Dan ada di antara penjelasan dalam Al-Quran yang sifatnya global. Artinya Al-Quran mengisyaratkan kepada kita untuk mencari tempat penjelasan. Misalnya, Allah menjelaskan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul maka pegangi, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Maka apa yang tidak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran secara rinci, maka penjelasannya pasti kita dapatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang berupa perintah ataupun yang berupa larangan-larangan. Misalnya penjelasan tentang perkara-perkara yang diharamkan. Tidak semua perkara yang muharramat dari makanan dan minuman dijelaskan dalam Al-Quran. Namun datang isyarah agar kita mendapatkan penjelasan secara rincinya dari penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang perkara-perkara yang belum dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka intinya Al-Quran sebagai penjelasan bagi manusia dalam seluruh perkara yang mereka butuhkan. Terkadang Al-Quran mengisyaratkan tempat kita untuk mendapatkan penjelasan. Seperti fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikri jika kalian tidak mengetahui satu perkara. Wa huda wa mau'idatul lil muttaqin. Al-Qur'an sebagai petunjuk dan mau'idah, nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil manfaat dari penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga dengan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, mereka mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Al-Quran memberikan peringatan, wejangan kepada mereka. Melarang mereka dari jalan-jalan kesesatan. Adapun bagi sisa manusia yang lainnya, maka Al-Quran juga sebagai penjelas bagi mereka. Artinya Al-Quran telah menegakkan hujjah atas mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jalan-jalan kebaikan sudah diterangkan semuanya, gak ada yang luput sedikit pun. Jalan-jalan kejelekan, kebatilan, kesesatan telah dijelaskan pula oleh Allah dengan serinci-rincinya. Gak ada yang terlewatkan sedikit pun. Maka berbahagialah orang yang berbahagia dengan mendapatkan petunjuk dan kejelasan. Dan binasalah orang yang binasa setelah mendapatkan penjelasan. Maka di sini Allah mengisyaratkan hadza bayanul linnas. Ini Al-Qur'an merupakan penjelas bagi manusia. Artinya Al-Qur'an secara umum sebagai penjelas bagi manusia, dan secara khusus Al-Quran itu sebagai petunjuk dan sebagai nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa mengambil petunjuk, mengambil manfaat dari peringatan Allah dalam Al-Quran hanya hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kemudian ayat yang berikutnya, yaqulu jalla wa'az wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian merasa lemah dan jangan kalian bersedih hati. Kalian itu unggul di atas orang-orang kafir jika kalian itu beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Diterangkan oleh As-Suyuti rahimahullah taala, wala tahinu ay tad'ufu an qitalil kuffar wala tahzanu ala ma'asabakum bi Uhudin wa antumul a'launa bil ghalabah alihim in kuntum mu'minina haqqa wa jawabuhu dal alihi majmu'u ma qablahu. Kata Suyuti rahimahullah, wala tahinu artinya tad'ufu, jangan kalian merasa lemah untuk terus melawan orang-orang kafir. Jangan kalian bersedih hati, artinya jangan down mental kalian atas apa yang telah menimpa kalian berupa kekalahan dalam perang Uhud. Ditinggikan semangat kaum mukminun oleh Allah, antumul a'launa, karena kalian itu lebih unggul. Bil ghalabah alaihim, untuk menggapai kemenangan atas mereka. In kuntum mu'minin haqqa, jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian beriman dengan sebenar-benar keimanan, kalian pasti unggul. Kalian pasti akan mendapatkan nasrullah. Akhir kesudahan yang baik akan kalian dapatkan, dan kebinasaan akan didapatkan pada saatnya oleh orang-orang yang kafir kepada Allah. Dan jawabnya ditunjukkan atasnya oleh apa yang telah terkumpul pada ayat-ayat yang sebelumnya atau kalimat yang sebelumnya. Jika kalian beriman, jika kalian bertakwa, jika kalian berbuat ihsan pada Allah, maka kalian akan mendapatkan kemenangan. Kalian akan mendapatkan akhir kesudahan yang baik. Maka ayat ini sebagai hiburan dari Allah terhadap hamba-hamba yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, sehingga ketika kaum muslimun mendapatkan kekalahan dalam perang Uhud, maka sebagai manusia biasa para sahabat mungkin mengalami kesedihan. Maka di saat yang demikian dihibur oleh Allah, dikuatkan tekad mereka agar mereka bersemangat, agar bangkit himmah mereka, semangat mereka, agar tidak loyo, tidak kendor, hanya tidak down mental mereka, dibangkitkan kembali oleh Allah. Wala tahinu wala tahzanu, jangan dengan sebab kekalahan kali ini kalian down, kalian lemah, kalian sedih. Jangan yang demikian itu membuat raga kalian lemah, kemudian jiwa dan mental kalian loyo. Karena kesedihan yang berkelanjutan, karena musibah yang telah menimpa kalian, dipompa semangat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekalahan dan kemenangan hal yang biasa, Nanti akan dijelaskan bahwasanya itu adalah perkara yang dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dihibur, jangan sedih hati-hati kalian ketika kalian mendapatkan musibah. Ketika kalian diuji dengan ujian ini. Di sini diingatkan dua hal. Ketika seorang itu mengalami ujian, maka badan kita harus dijaga jangan sampai lemah. Karena dhaf, kelemahan itu di badan. Adapun al-huzn, kesedihan itu letaknya di hati, jiwa kita. Maka jangan sampai diri kita tertimpa dua hal ini. Dengan dua hal ini akan menghancurkan kita. Kalau raga kita lemah, kemudian hati kita lemah dengan diselimuti kesedihan, maka ini adalah puncak apa kerugian seorang hamba, puncak kelemahan seorang hamba, lemah raganya, lemah jiwanya. Maka dibangkitkan oleh Allah. Walaupun kemarin kalian kalah, bangkit, bangkit kalian. Jangan kalian merasa lemah, kalian mampu, kalian unggul. Kalian harus memiliki jiwa yang kuat. Kalian harus tegar. Kalian unggul. Akan bisa mengalahkan orang-orang kafir dengan syarat jika kalian beriman dengan sebenar-benar keimanan. Kalau hati kita bersedih, jiwa kita senantiasa digelayuti dengan duka lara, penyesalan, dan lain sebagainya. Kemudian raga kita lemah, ini adalah musibah di atas musibah. Kalau pepatah orang Indonesia menyatakan, sudah jatuh ketimpa tangga. Sudah itu keterpurukan yang ada pada seorang hamba. Maka perlu ditata diri. Fisik kita juga dijaga, kemudian jiwa kita juga harus apa dibenahi. Perlu adanya tazkiyah, pembersihan jiwa untuk menguatkan hati kita. Dalam surah As-Syams, Allah sampai bersumpah berapa kali itu. Was-syamsi wa duhaha. Mungkin ada sekitar 11 kali untuk menjelaskan apa keutamaan membenahi jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mau mensucikan jiwanya, menguatkan jiwanya, membersihkan jiwanya dari amradul qulub, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ketika jiwa kita dirasuki oleh amradul qulub, ini sebagai aun, sebagai penolong bagi musuh kita untuk mengalahkan kita sebelum mereka mengalahkan raga-raga kita. Maka perlu adanya motivasi untuk membangkitkan semangat. Perlu adanya motivasi. Disebutkan dalam sebuah asar, kisah dari seorang salaf, ketika kaum muslimun mengalami kelemahan mental menghadapi orang-orang kufar di masanya, maka bangkit seorang tokoh di masanya menghasung mereka, memberikan semangat untuk kuat berperang melawan orang-orang kufar agar mereka punya andil dengan segenap kemampuan mereka untuk mendukung kekuatan kaum muslimin dalam melawan serangan orang-orang kufar. Setelah disampaikan dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah-sunnah, waktu itu disampaikan di sebuah masjid, maka bangkit seorang nenek-nenek. Dia lepas tali ikatan rambutnya, dia lemparkan Ibnu Ammar, waktu itu panglima yang berikan motivasi itu namanya Ibnu Ammar. Jadikan tali ikat rambutku ini sebagai tali kekang kuda yang akan kamu gunakan di jalan Allah. Aku tidak memiliki selain itu yang bisa aku sumbangkan untuk perjuangan kalian di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka kaum mukminin yang hadir langsung tersentuh mereka, sadar mereka. Ini wanita tua memberikan sesuatu yang paling berharga yang ada pada dirinya. Hanya tali ikat rambut itu yang paling berharga yang dia miliki. Itu pun disumbangkan minimal sebagai tali kekang kuda yang akan digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Maka itu sebagai motivator. Bangkit semangat kaum muslimin yang tadi loyo, tersemangati dengan apa yang dilakukan oleh nenek-nenek tua tadi untuk kemudian punya sumbangsih dalam perjuangan di jalan Allah Azza wa Jal. Terkadang perlu adanya tasyji, motivasi, semangat. Karena apa? Kelalaian sering mengiringi kehidupan kita, maka perlu untuk dimotivasi, disemangati. Tasjiul himam, dicas semangat kita agar kita menjalani kehidupan yang berikutnya itu dengan semangat yang baru, tidak larut dalam kelemahan, dalam kesedihan dan yang semisalnya. Insyaallah nahdhatim bihadzal qadri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.